بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita lanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وأما قولكم، أدابون terkait dengan ucapan kalian, innal waswas khairun mimma alaihi ahlut tafrid wal istirsal wa tamshiyatil amr kaifa ittafaqa ila akhirih. Adapun terkait dengan ucapan kalian bahwasanya waswas itu lebih baik dibandingkan apa yang ada pada mereka-mereka, orang-orang yang selalu menyepelekan, orang-orang yang membiarkan urusan berjalan begitu saja, dan ucapan-ucapan yang semisal dengan itu. Fala'amarullah innahuma latarfan ifrat wa tafrit wa ghulu wa taqsir wa ziyadah wa nuqsan. Maka kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah ta'ala, demi Allah, sungguh di sana ada dua sisi, yaitu ifrat wa tafrit. Ada sisi yang berlebih-lebihan dan tep menyepelekan. Wa ghulu wa taksir, ada sisi melampaui batas dan mengurang-urangi. Wa ziyadah wa nuqsan, ada sisi yang di sana suka menambah-nambah sementara sisi yang lain mengurang-urangi. وَقَدْ نَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ الْأَمْرَيْنِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala melarang dua perkara ini. Dan itu Allah sampaikan tidak hanya di satu tempat. Kaqaulihi, misalnya pada firman Allah Tabaraka wa taala, yaitu surah Al-Isra ayat 29. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ أُنُكِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Dan jangan kalian jadikan tangan kalian, dan jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau julurkan dengan berlebih-lebihan. Wa qawlihi, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala surah Al-Isra ayat 26, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikan kepada kerabat dekat apa yang dihaknya, demikian pula kepada orang miskin, kepada orang-orang yang dalam perjalanan, ibnas sabil. Dan jangan engkau menghambur-hamburkan harta dengan berlebih-lebihan. Wa qawlihi, demikian pula firman Allah, yaitu dalam surah Al-Furqan ayat 68, tab alafu minkum 67, walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. dan orang-orang yang apabila mereka membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan, dan mereka pun juga tidak pelit. Mereka berada di tengah-tengah di antara itu. Wa qawlihi, demikian pula firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Sungguh dia, Allah, tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Fadilullah bainal ghali fihi wal jafi fihi wal jafi anhu. Maka agama Allah ini ada di antara sikap berlebih-lebihan padanya dan sikap menyepelekan, meremehkan terhadapnya. Wa khairun nas annamtul awsat, dan sebaik-baik manusia adalah mereka-mereka yang bersahaja, yang bersikap tengah. Alladzina irtafa'u an taqsiril mufarritin, yaitu mereka-mereka yang berusaha mengangkat dirinya lebih dari sikap taksir, sikap mengurang-urangi, sikap meremehkan. Tapi dari mereka-mereka yang suka meremehkan. Walam yalhaqu bighuluwil mu'tadin, dan mereka pun tidak kemudian bergabung dengan sikap berlebih-lebihan dari mereka-mereka yang suka melampaui batas. Wa qad ja'ala Allah subhanahu hadhihi ummah wasata, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan umat ini sebagai umat yang tengah. Wa hiyal khiyar al-adl, umat ini ada umat terbaik, umat yang adil. Litawassutiha baina tarfain al-madhmumain, karena umat ini bersikap tengah, berada di tengah, di antara dua sikap, dua sisi yang kedua-duanya tercela. Wal adl huwal wasat baina tarfai al-jawr wa tafrid, dan adil ada sikap tengah antara dua sisi, antara dua sikap, yaitu sikap menyepelekan dan sikap berlebih-lebihan. Wal afat innama yang tadiruna ilal atraf, wal awsat mahmiyah bi atrafiha, fakhiyarul umur awsatuha. Dan kekurangan-kekurangan, ketergelinciran, itu akan dialami, akan selalu menghadang, menanti, menunggu orang-orang yang berada di dua sisi, di dua sikap yang tercela tadi. Sementara sikap tengah, ini sikap yang terjaga, sikap yang terlindungi, sikap yang terpelihara, hingga tidak tergelincir ke satu sisi dan tidak tergelincir ke sisi yang lainnya. Maka sebaik-baik perkara adalah bisa bersikap tengah padanya. Tapi yang berikutnya kita lanjutkan, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmata'ala, faslun, wa min a'zami makayidihi allati kada biha aqtharan nas, dan Di antara tipu muslihat iblis yang paling besar yang dia lancarkan kepada kebanyakan manusia. Wa man naja minha illa man lam yuridillah ta'ala fitnatahu. Dan tidak ada yang selamat dari tipu muslihat ini kecuali orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki orang itu tertimpa fitnah. Ma auhahu qadiman wa hadithan ila hisbihi wa auliyaihi minal fitnati bil kuburi, yaitu apa yang dibisikkan oleh iblis kepada wali-walinya sejak dahulu hingga sekarang terkait dengan permasalahan fitnah dengan kubur. Orang-orang yang mereka itu tertimpa fitnah dalam masalah kubur. Hatta alal amru fiha ila an ubida arbabuha min dunillah, hingga perkara ini pun semakin parah sampai-sampai penghuni-penghuni kubur itu diibadai selain Allah tabaraka wa taala. Wa ubidat kuburuhum, bagaimana kubur-kubur mereka diibadai. Wattukhidat authanan, bagaimana kubur-kubur mereka itu dijadikan berhala-berhala. Wa buniyat 'alaiha al-hayakil, dibangun di atasnya berbagai monumen-monumen, prasasti-prasasti. Wasuwarat suwaru arbabiha fiha, kemudian mulai dibuat gambar-gambar dari penghuni-penghuni kubur itu. Tsumma ju'ilat tilkas suwar adsaman lahadhil, kemudian gambar tadi pun dijadikan memiliki jisim, dijadikan jisim yang memiliki bayangan. Tsumma ju'ilat asnaman, kemudian dibuatlah patung. Wa 'ubidat ma'allahi ta'ala, kemudian patung itu diibadai bersama dengan peribadatan-peribadatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kana awalu hadad da'al azim fi qaum Nuh, dan penyakit yang demikian parah ini pertama kali terjadi menimpa pada kaum Nabiullah Nuh. Kama akhbara subhanahu anhum fi kitabih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang mereka-mereka ini, itu tentang kaumnya Nuh di dalam kitabnya. Haitsu yaqul, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 21 sampai 24. Qala Nuh, Nabiullah Nuh berkata, Rabbi innahum asauni, wahai Rabbku, sungguh mereka-mereka ini memaksiatiku. Wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, dan mereka telah mengikuti orang-orang yang harta mereka, anak mereka tidaklah menambah kecuali kerugian. Wa makaru makran kubbara, dan mereka pun membuat muslihat yang demikian besar. Wa qalu la tadarunna alihatakum, dan mereka mengatakan, jangan sekali-kali kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadarunna waddaw wala suwa'aw wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan wad, jangan kalian tinggalkan suwa', Jangan kalian tinggalkan Yaghuts, Ya'uq dan Nasra. Waqad adallu katsira. Dan sungguh mereka-mereka ini telah menyesatkan sekian banyak orang. Wala tazidid dhalimina illa dhalala. Dan jangan engkau tambahkan kepada orang-orang zalim selain daripada kerugian. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, wa kana min khabari haula fi ma balaghana, dan di antara berita-berita tentang mereka-mereka ini yang sampai kepada kita, ma hadatsana bihi Ibnu Humaid, yaitu apa yang disampaikan oleh Ibnu Humaid kepada kita. Hadatsana Mihran, Ibnu Humaid mengatakan, telah menyampaikan kepada kami Mihran, an Sufyan, dari Sufyan, an Musa, dari Musa, an Muhammad ibn Qais, dari Muhammad ibn Qais, anna Yaghuts wa Ya'uq wa Nasra kanu qauman salihin min bani Adam. Dahulu Yaghuts, Ya'uq dan Nasra adalah kaum orang-orang saleh dari bani Adam. Yaghuts, Ya'uq dan Nasra ini dahulu mereka adalah orang-orang saleh. Wa kana lahum atba yaqtaduna bihim. Mereka ini memiliki pengikut yang selalu mengikuti, mentauladani mereka-mereka. Falamma matu, ketika mereka ini meninggal, qala ashabuhum alladziina kaanu yaqtaduna bihim, maka pengikut-pengikut mereka yang selalu mentauladani mereka berkata, lau sawarnahum kana aswaq lana ilal ibadah idza dzakarnahum. Seandainya kita membuat gambar-gambar mereka, tentunya itu akan menumbuhkan kerinduan untuk beribadah setiap kali kita mengingat mereka. Faswaruhum, maka kemudian mereka pun membuat gambar-gambar dari orang-orang saleh tadi. Falamma matu waja'a akharun dabba ilaihim iblis, ketika generasi awal ini meninggal, orang yang buat gambar tadi meninggal, datang generasi yang berikutnya, maka mulai iblis menggoda mereka. Faqal, iblis berkata, innama kanu ya'budunahum, dahulu mereka, pendahulu-pendahulu mereka ini mengibadai gambar-gambar tadi, mengibadai Yaghuts, Ya'uq dan Nasra, wabihim yaskaunal matar, dengan mereka-mereka ini generasi-generasi terdahulu meminta hujan. Fa'abaduhum, maka akhirnya generasi yang datang berikutnya ini mulai mengibadai Yaghuts, Ya'uq dan Nasra. Qala Sufyan an abihi an Ikrimah, Sufyan berkata dari bapaknya, dari Ikrimah, qal kana baina Adam wa Nuh alaihi wassalam asra qurun kulluhum alal Islam. Antara Adam dan Nuh itu ada 10 generasi, 10 abad. Mereka semua berada di atas Islam. Hadatsana Ibnu Abdul A'la, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abdul A'la, hadatsana Abdul Razzaq, telah menyampaikan kepada kami Abdul Razzaq, an Ma'mar an Qatadah fi hadhihi al-ayah, dari Ma'mar, dari Qatadah terkait dengan ayat ini. Qal, Qatadah berkata, kanat alihatun ya'buduha qaum Nuh. Mereka ini adalah sesembahan-sesembahan yang diibadai oleh kaum Nuh. Summa abadatha al-Arab ba'da dalik. Kemudian orang-orang Arab mengibadai mereka setelah itu. Fakana waddun likalbin bidaumatil jandal. Adapun wad, ini bagi kalbin yang mereka berada di daumatil jandal. Wakana suwa li Hudzail. Adapun suwa ini untuk Hudzail. Wakana Yaghuth li Bani Ghadith min Murad. Adapun Yaghuth ini bagi Bani Ghadith dari Murad. Wakana Ya'uq li Hamdan. Adapun Ya'uq ini untuk Hamdan. Wakana Nasra li Dhil Kalla min Hamir. Adapun Nasra ini untuk Dhil Kalla dari Hamir. Waqala Al-Walibi an Ibni Abbas, berkata Al-Walibi dari Ibni Abbas, hadi asnam kanat tu'bad fi zamani Nuh alaihissalam. Ini ada berhala-berhala, patung-patung yang diibadai dahulu pada zaman Nuh alaihissalam. Waqala Al-Bukhari, berkata Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadathana Ibrahim ibn Musa, hadathana Hisham an ibn Juraij, qala Ata' an ibn Abbas. Taib, berkata Ata' dari ibn Abbas, sarat al-awthan allati kanat fi qawmi Nuh fil Arab ba'd. Taib, berhala-berhala ini dahulunya ada pada kaumnya Nuh. Kemudian setelah itu ada pada orang-orang Arab. Amma wat fakanat likalbin bidaumatil jandal. Adapun wat ini bagi kalbin di daerah yang bernama Daumatil Jandal. Wa amma suwaq fakanat li Hudzail. Adapun suwaq ini untuk Hudzail. Wa amma Yaghuth fakanat li Murad. Adapun Yaghuth ini untuk Murad. Thumma li Bani Ghatif bil juruf inda Saba. Kemudian untuk Bani Ghatif, yaitu berada di daerah juruf dekat dengan Saba. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamdan. Adapun Ya'uq ini untuk Hamdan. Wa amma Nasra fakanat li Hamir li Ali Dhil Kala. Adapun Nasra, taip, ini untuk Hamir bagi keluarga Dhil Kala. Asma rijalus salihin min Bani Nuh. Semua itu adalah nama-nama dari orang-orang salih dari kaumnya Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim an ansub taib aninsubu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba. Ketika orang-orang saleh ini meninggal, maka syaitan pun membisikkan pada kaumnya untuk meletakkan pada majlis-majlis mereka tanda peninggalan prasasti. Wasumuha bi asma'ihim. Kemudian mereka pun menamai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu. Maka mereka pun lakukan apa yang dibisikkan syaitan tadi. Falam tu'bad. Dan di saat itu belum diibadai. Hatta idha halaka ula'ik. Hingga ketika mereka-mereka ini, yaitu generasi awal yang membuat monumen, yang membuat prasasti tadi meninggal. Wa nasya'il. Dan ilmu pun dilupakan. Ubidat. Akhirnya patung-patung itu pun diibadai. Monumen, prasasti yang kemudian menjadi berhala. Wa qala ghairu wahid min as-salaf. Dan berkata, tidak hanya satu dari kalangan para salaf, kana haula qauman salihin fi qaumi Nuh alaihissalam. Mereka-mereka ini adalah orang-orang salih dari kaum Nuh alaihissalam. Falamma matu akifu ala kuburihim. Ketika orang-orang salih ini telah meninggal, maka pengikut-pengikut mereka pun itikaf di kubur-kubur mereka. Thumma sawaru tamathilahum. Kemudian mulai membuat gambar-gambar mereka, patung-patung mereka. Thumma tala'ihmul amad fa'abaduhum. Kemudian ketika waktu itu telah berjalan, akhirnya mereka pun mengibadai patung-patung tadi. Fahaula jama'u bainal fitnatain. Maka mereka-mereka ini telah menggabungkan antara dua fitnah. Fitnatil kubur wa fitnatit tamathil. Itu fitnah kubur, fitnah dalam masalah kubur, dan fitnah tamathil, fitnah dalam masalah gambar patung dari makhluk-makhluk yang bernyawa. Wahuma al-fitnatan allatani asyara ilaihima Rasulullah SAW fil hadith muttafaq ala sihatihi. Maka inilah dua fitnah yang telah diisyaratkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam dalam hadith yang disepakati kesahihannya. An Aisyata radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Umma Salamah radhiyallahu anha zakarat li Rasulillah SAW kanisah ra'atha bi ardil Habasyah yuqalu laha Maryah. Ummu Salamah bercerita kepada Rasul alaihissalatu wassalam tentang gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah yang disebut Maryah. Fa dzakarat lahu ma ra'at fiha min aswar. Maka Ummu Salamah pun bercerita tentang gambar-gambar makhluk bernyawa yang beliau lihat di gereja itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul alaihi salatu wasallam pun bersabda, ulaika kaumun idza mata fihim al-abdu salih ay rajulus salih banau ala qabrihi masjidan waswaru fihi tilka suwar. Mereka ada suatu kaum yang apabila ada seorang hamba yang saleh meninggal, seseorang yang saleh meninggal, mereka akan membangun tempat-tempat ibadah di atas kubur orang saleh tadi. Dan mereka pun akan membuat gambar, membuat patung orang saleh tadi. Ulaika syirarul khalqi indallahi ta'ala. Mereka ada sejelek-jelek makhluk di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fil lafdil akhar fi sahihain, dan pada lafaz yang lain yang ini juga terdapat dalam sahihain, anna umma habibah wa umma salama dzakarata kanisa ra'ainaha. Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan, menceritakan tentang gereja yang mereka lihat. Fajama'a fi hadzal hadis bainat tamatsil wal kubur wa hadza kana sabab ibadatul lata. Maka dikumpulkan dalam hadis ini antara permasalahan tamatsil, gambar patung dari makhluk-makhluk yang bernyawa, wal kubur, dan kubur-kubur, di mana dua perkara ini merupakan sebab diibadainya Lata. Wallahu a'lamu bis-shawab.